السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأمم وعلى آله وصحبه وواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah تبارك وتعالى atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, fadl yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini, di pagi hari di dalam bulan Ramadhan, mudah-mudahan insyaAllah Allah Azza wa Jalla memberikan yang namanya selalu sabar, konsisten di jalan yang namanya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena anda melihat masyaAllah wujuh tayyibah, wajah-wajah yang tawarat bisunnat Rasul insyaAllah, wajah-wajah yang insyaAllah bercahaya dengan sunnah Rasul wajahnya insyaAllah. Pada pertama kali ada di sini melihat nikmat masyaAllah kelihatannya wajah-wajah yang insyaAllah terkara Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan juga Allah Azza wa Jalla berikan yang namanya istiqamah dalam menjalani sunnah Rasul ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman yang gelap gulita, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang namanya zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat 129, yang ini juga menjadi doa Nabi Ibrahim AS, yaitu Rabbana wab'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa ya'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, ya Tuhan kami, wab'ath fihim rasulam, utuslah seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ini doanya Nabi Ibrahim AS. Di antara doanya ada beberapa doanya ini dalam surah Al-Baqarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Minhum, kerjanya apa? Yatlu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatmu ya Allah. Wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah, yang mengajarkan yang namanya al-kitab dan al-hikmah, al-Quran dan as-sunnah. Wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka, mensucikan hati mereka, mensucikan jiwa mereka. Innaka anta azizul hakim, innaka anta azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah tabaraka wa taala dalam ayat ini mengatakan bahwa di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan yang namanya Al-Kitab dan As-Sunnah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa manusia, melembutkan jiwa-jiwa manusia. Dan ini diantara tugas para rasul ya. Karena yang namanya jiwa manusia, hati manusia itu wajib selalu dijaga, wajib selalu dijaga akan daripada yang namanya yang bisa memadaratkan jiwa tersebut, yang bisa memadaratkan hati tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasad kullu. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan menjadi baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Dan apabila segumpal daging, segumpal darah itu jelek, maka akan menjadi jelek semua anggota tubuhnya. Ala wahyul qalb. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah yang namanya hati, qalbu manusia, jiwa manusia. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah, yang namanya pekerjaan melembutkan jiwa, yang namanya pekerjaan mensucikan jiwa ini adalah pekerjaan sampai kita diwafatkan oleh Allah. Pekerjaan, suatu pekerjaan seorang muslim dan muslimah yang wajib terus, karena yang namanya hati manusia tatakallam. Yang namanya hati manusia apa? Selalu berbolak-balik. Bagaimana hadis disebutkan di antara, berada di antara jari-jari jemari Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Jum'ah di ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah azza wa jalla yang mengutus dari yang namanya kaum yang buta huruf seorang rasul. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah azza wa jalla. Wa yuzakkihim, kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah, mengajarkan namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Di ayat ini, di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua ini, Allah azza wa jalla mendahulukan kata-kata wa yuzakkihim dulu, baru apa? Wa yu'allimuhum alkitab wal hikmah, baru yang namanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Jika seseorang petani ingin bercocok tanam, ingin menanam tanaman, maka yang paling pertama petani lakukan apa? Paling pertama, siapa tahu? Nyangkul, menggemburkan tanahnya. Kalau tanahnya cadas, gimana caranya digemburkan? Dicangkul, dikasih air, dikasih pupuk. Gimana caranya tanahnya tersebut bisa menumbuhkan tanaman yang subur nantinya? Yang paling pertama pasti itu. Dan seperti itulah manusia, ya Tuhan. Ketika seseorang ingin belajar yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah, maka yang paling pertama dia harus lakukan adalah membersihkan jiwanya terlebih dahulu. Membersihkan hatinya terlebih dahulu, mensucikan jiwanya. Baru yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah akan mudah masuk ke dalam hati manusia. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat ini, wa yuzakkihim terlebih dahulu, kemudian baru mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-qalbu huwa al-malik, kata Ibn Qudamah. Hati ini bagaikan raja. Dan yang namanya raja, lahu junud, pasti mempunyai yang namanya bala tentara. Ketika seorang raja tidak mempunyai bala tentara atau bala tentaranya lemah, maka ketika diserang oleh musuh, maka akan hancur lebur raja tersebut. Bentengnya hancur, tentaranya hancur, rajanya pun hancur. Maka yang namanya raja, kewajiban bagi setiap prajuritnya, kewajiban bagi setiap junur tentaranya selalu menjaga raja tersebut. Siapa tentaranya tersebut? Seluruh anggota tubuh kita. Dari mata ini, dari lisan ini, dari telinga ini, dari tangan kita, dari kaki kita, seluruhnya ini adalah tentara pada hakikatnya. Oleh karena itu, kewajiban bagi seorang tentara prajurit menjaga rajanya tersebut, menjaga hatinya tersebut. Mata tidak digunakan kecuali dalam keridhaan oleh Allah azza wajalla. Lisan ini tidak berucap kecuali yang Allah azza wajalla sukai. Kaki ini tidak dilangkahkan kecuali tempat-tempat yang Allah ridhai. Tangan ini tidak suka untuk mendzalimi seseorang, suka untuk menulis ayat-ayat Allah, suka untuk menulis sesuatu yang bermanfaat nanti di dunia akhirat. Itu tugas prajurit. Lagi ini Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang bisa menjaga matanya dari yang haram, Allah Azza wa Jalla berikan yang namanya halawatul iman dalam hati. Masyaallah. Halawatul iman, kemanisan yang namanya manisnya iman, lezatnya keimanan. Kalau siapa yang bisa menjaga matanya, satu prajuritnya matanya dari yang haram, Allah Azza wa Jalla akan keimanan. Cuman satu, bagaimana bila kalau kita jaga semua yang namanya anggota tubuhnya ini, ikhwan. Oleh karena itu sekali lagi, ikhwani wa akhwati fid din rahiman wa rahimakumullah, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, melembutkan jiwa adalah pekerjaan yang setiap saat harus kita lakukan. Bahkan pekerjaan pertama kali sebelum seseorang ingin memulai namanya belajar ilmu. Pekerjaan pertama kali sebelum seseorang ingin yang namanya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, duduk di majelis ilmu, mendengarkan kalam Allah, memperdalam yang namanya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling pertama dia harus lakukan apa? Bagaimana mensucikan jiwa ini? Bagaimana mensucikan hati ini, membaguskan jiwa ini terlebih dahulu seperti tadi seorang petani. Oleh karena itu kita duduk di sini paling tidak sedikit ingin membahas yang namanya bagaimana cara melembutkan jiwa ini. Banyak cara, masya Allah. Banyak cara untuk dapat menjadikan hati ini lembut. Karena yang namanya hati bisa lembut dan juga bisa keras. Bahkan kerasnya bisa seperti batu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik." Kemudian hati mereka mengeras. "Kal hijarati aw ashaddu qaswa." Seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Subhanallah. Jadi hati manusia, ikhwan, bisa lebih lembut daripada yang namanya sutra atau kapas, bisa lebih keras daripada yang namanya batu. Allah SWT mengatakan, kemudian hati mereka, ini hati-hati orang Yahudi, hati-hati mereka menjadi keras seperti batu atau lebih keras daripada batu. "Wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar." Padahal dari batu ada yang mengeluarkan yang namanya air, "yatafajjaru minhu al-anhar," mengeluarkan yang namanya untuk mengalirkan sungai. "Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma." Padahal dari batu tersebut ada yang terbelah kemudian mengeluarkan mata air. "Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah." Padahal dari batu tersebut ada yang jatuh meluncur karena takut kepada Allah. "Wallahu bighafilin 'amma ta'malun." Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah lalai dari apa yang kita kerjakan. Lihat, ikhwani, hati manusia bisa lebih keras daripada batu dan juga bisa lebih lembut daripada satu ekor di satu yang namanya kapas. Karena setiap harinya manusia dimasuki oleh yang namanya fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, "Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi kal hasir yu'udan 'udan." Fitnah ini masuk ke dalam hati setiap muslim ini setiap harinya, "'udan 'udan," seperti helai yang tikar, sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit. "Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sabda." Barang siapa yang datang fitnah tersebut kemudian dia tidak kuat untuk menolak fitnah tersebut, maka akan dititikkan titik hitam, satu titik hitam. "Fa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda." Dan barang siapa yang datang fitnah kepadanya dia kuat untuk menahan fitnah tersebut, dia bisa untuk menolaknya, "nukita fihi nuktatun bayda," maka akan dititikkan titik putih. "Hatta yasira ala qalbayn," sampai menjadi dua hati yang tadi itu, titik hitam, ada fitnah lagi, nggak bisa lagi ditolak, titik hitam, terus seperti itu. Yang satu lagi titik putih, dia tolak lagi fitnah, titik putih, dia tolak lagi fitnah, titik putih, terus sampai dua jenis hati. "Hatta yasir ala qalbayn," yang satu abyad mithlu safa, yang satunya putih bersih jernih seperti batu karang yang putih jernih bersih. Hati yang seperti ini, "fala tadurru ma damat as-samawati wal ard," enggak akan pernah bisa memadaratkan siapapun selama langit dan bumi ini masih ada. "Wal akhar," dan hati yang lain, "aswad murbad kal kuzi mudakhian," hitam legam hatinya seperti satu bejana yang ditelungkupkan. Lantung seorang ibu-ibu ini biasanya tahu penggorengan, bu, ya, bagaimana kalau penggorengan itu ditelungkupkan, maka akan lebih hitam kan daripada yang namanya apa, daripada yang sebenarnya yang buat menggorengnya. Tapi ketika ditelungkupkan maka akan lebih hitam. Subhanallah. "Kalkuzi mujakhian," kata Rasulullah, seperti bejana penggorengan yang tertelungkup, yang terbalik. Menyebabkan apa? "La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar." Hati yang seperti ini enggak tahu mana yang ma'ruf, mana yang benar, mana yang hak. tidak mengingkari mana yang mungkar, mana yang batil, enggak tahu. Illa usyriba bihi hawa, kecuali apa yang hawa nafsunya condong kepadanya. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ikhwani, lihatlah hati kita, ikhwan. Setiap saat, bukan setiap hari lagi, ikhwan. Setiap saat, lihatlah yang namanya hati kita. Apakah hati ini selalu berada di dalam jalan ketaatan kepada Allah? Apakah hati ini selalu berada dengan yang namanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hati ini selalu lembut? Atau hati ini ternyata sebaliknya selalu mengeras setiap harinya nak lebih dulu? Karena yang namanya hati seseorang yang lembut, di antaranya Allah cirikan, kategorikan kriterianya. Allah azza wajalla katakan dalam surah Al-Anfal ayat 2. Kalau kita mengaku seorang yang beriman, ini di antara cirinya. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah seorang yang beriman ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanannya. Subhanallah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Lihat ikhwan, ayat ini insyaallah mungkin kita sering dengar, bahkan mungkin kita hafal. Tapi pertanyaannya, pernahkah kita mengintrospeksi diri kita dengan ayat ini, bagaimana keadaan kita? Allah azza wajalla mengatakan apa? Hanyalah orang-orang yang beriman. Kata-kata inna manisitu uslubul hasr, penyempitan, pengkhususan. Hanyalah orang-orang yang beriman ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hati. Ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim maka bertambah keimanannya. Pertanyaannya sekarang, berapa ayat yang telah kita baca ya Allah? Berapa ayat yang telah kita dengar dari seorang qari yang mendengarkan yang namanya kepada kita Al-Qur'anul Karim? Tapi apakah bertambah keimanan kita ya? Apakah bergetar hati ini ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Apakah kita yakin bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang Allah panggil tersebut, termasuk golongan orang-orang yang beriman atau tidak? Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, menjadikan hati ini selalu bersinar dengan cahaya hidayah Allah adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Menjadikan hati ini selalu melembut, menjadikan hati ini selalu mengenal yang namanya Rabbnya Allah Azza wa Jalla, mencintai Allah, mencintai Rasulullah adalah suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang tidak semua orang Allah berikan. Kenikmatan yang tidak semua orang Allah berikan. Hanya hamba-hamba yang tertentu yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Maka jangan pernah bosan kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjadikan hati kita termasuk hati yang selamat dari berbagai macam fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat. Dan banyak cara untuk yang namanya melembutkan hati, di antara yang mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah yang sangat luar biasa syifa lima fi sudur, penawar obat bagi apa yang ada di dalam hati manusia. Di antara juga bersolawat, sering bersolawat kepada Rasulullah SAW, mencintai Allah, mengenal Allah, mencintai sunnah, menjalankan sunnah, dan lain sebagainya. Banyak cara untuk apa? Melembutkan hati. Tapi hari ini saya mau sampaikan satu di antara yang insya Allah Ta'ala, satu kiat ini bisa dibilang kiat yang paling jitu, atau di antara kiat yang paling jitu untuk melembutkan hati seseorang, untuk menjadikan hati kita ini mengenal siapa Rabbnya. Apa itu? Mengingat bahwa kita akan memasuki alam yang lebih kekal daripada alam dunia. Mengingat bahwa kita tidak akan pernah kekal berada di dunia. Mengingat bahwa kita pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Mengingat kita pasti akan memasuki yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Mengingat kita pasti akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada yaumul hisab, dan Allah Azza wa Jalla menanyai satu persatu perbuatan kita. Mengingat bahwa kita akan ditimbang amal perbuatan kita di hadapan Allah nanti di yaumul hisab. ingat bahwa kita akan melewati yang namanya sirat, jembatan. Dan di bawahnya ada neraka jahanam. Ketika kita tidak selamat, maka akan terjebur ke dalamnya. Mengingat surga dan neraka, yang dua ini adalah terakhir, tidak ada yang ketiga. Apakah seseorang masuk ke dalam surga Allah atau ke neraka Allah? Umar bin Abdul Aziz pernah menangis semalam suntuk memikirkan satu ayat dalam kitab Allah, yaitu fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan manusia ada yang digolongkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam surga, dan segolongan dari manusia ada yang digolongkan dalam, termasuk golongan orang-orang yang ahli neraka kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Kata Umar bin Abdul Aziz, wa ana la adri ayyi fariqin ana. Dan saya enggak tahu pada saat itu saya termasuk golongan yang mana. Allahu akbar. Umar bin Abdul Aziz, ya kan, seorang khalifah yang terkenal dengan keadilannya, dengan kesalihannya, dengan kezuhudannya. Seorang khalifah yang hanya memimpin umat ini 2,5 tahun kurang lebih, tapi bisa menginari yang namanya cahaya Islam, bisa menginari yang namanya keadilan ketika dia memimpin. Seorang yang sangat zalim, masya Allah. Bahkan disebutkan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan ada satu keutamaan Umar bin Abdul Aziz, bahkan keutamaan ini tidak dipunyai oleh para sahabat Nabi SAW. Ada yang tahu apa? Keutamaan yang dipunyai Umar bin Abdul Aziz menunjukkan kesalehannya sangat luar biasa, yang tidak dipunyai keutamaan oleh para sahabat Nabi, bayangkan. Ada yang tahu? Dikasih hadiah, insyaAllah. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala mengatakan Umar bin Abdul Aziz karena saking seringnya menangis, min kathratil buka, karena saking seringnya menangis, hatta yakhruj dumu'ud dam min 'ainaihi, sampai keluar air mata darah dari matanya. Air mata darah. Saking apa? Saking seringnya menangis. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan pernah tersentuh api neraka, yaitu siapa? 'Ainani la tamassuhuma an-nar, dua mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga ketika di malam hari ketika dia berjihad. Dua mata ini enggak pernah apa? Tersentuh api neraka. Dan Umar bin Abdul Aziz, masyaallah, in kathratil buka, saking seringnya menangis, bukan cuma air mata yang keluar darinya, tapi apa? Air mata darah yang keluar dari mata. Allahu musta'an. Tapi dia masih memikirkan, beliau masih memikirkan, apakah diriku akan selamat nanti ketika Allah Azza wa Jalla mengadili diriku nanti di padang mahsyar. Dia masih memikirkan bagaimana nasib dirinya nantinya. Kan manusia enggak ada yang tahu bagaimana nasib dirinya nanti di padang mahsyar, ikhwan. Kita bisa masya Allah nikmat dengan cahaya yang namanya cahaya hidayah, sunnah dan lainnya, tapi kita enggak tahu apakah akhir dari kehidupan kita Allah Azza wa Jalla masih berikan namanya hidayah sunnah ini atau tidak. Sedangkan Allah Azza wa Jalla sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung apa? Akhirnya. Apakah seseorang mendapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Seseorang bekerja di rumah sakit 30 tahun ramanya. Bayangkan 30 tahun ramanya di bekerja di rumah sakit. Kata dirinya apa? Saya sering melihat orang ketika sakaratul maut. Sering melihat orang sakaratul maut, berbagai macam. Ada yang lagi sakaratul maut, skak, ster. Lagi sakaratul maut, jual tanah ini, jual tanah ini, banyak. Dalam 30 tahun saya bekerja di rumah sakit, cuma 3 orang saya lihat depan mata saya mengucapkan ketika la ilaha illallah, kemudian meninggal. Hanya 3 orang, 30 tahun. Ya. Allah. Hanya apa? 30 tahun. Mengkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka akan Allah azza wajalla masuki surga di dalam kepadanya. Allah azza wajalla akan anugerahi yang namanya surga kepadanya. Allah. Sakaratul maut, kematian yang kita lari daripadanya. Yang kita lari daripadanya. Seorang fitrahnya manusia tidak akan suka yang namanya kematian, benci akan kematian. Walaupun kematian tersebut pasti akan mendatangi kita. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan kesabaran yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan pahala hanyalah apa? Hanyalah di yawmal qiyamah nanti Allah Azza wa Jalla akan membalas yang namanya kebaikan pahala. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, inilah yang kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tinggallah kehidupan dunia kecuali hanya yang menipu dan pandangan belaka. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-8, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sungguh yang namanya kematian tersebut akan mendatangi diri kalian. Pasti gak mungkin gitu. Gak mungkin tidak. Seseorang pasti akan mati. Subhanallah. Seorang mahasiswa ditanya oleh seorang ustaz, "Anda kuliah ini mau apa sebenarnya sih? Nanti buat apa sih kedepannya sih?" "Ya supaya nanti bisa dapat pekerjaan yang baik, ustaz." Memang yakin kalau habis setelah selesai kuliah akan mendapatkan pekerjaan baik? Ya, belum tentu, namanya juga usaha. Iya. Kalau amilah antum kuliah kemudian dapat pekerjaan yang bagus-bagus, kemudian setelah dapat gaji yang bagus di pekerjaannya, apa antum yakin ketika antum mendapat pekerjaan yang bagus akan mendapatkan istri yang salihah, anak yang baik dan salihah? Ya gak tahu juga, Ustaz. Namanya juga ambil antum juga dapatlah yang namanya istri yang cantik, jelita, anak yang lucu-lucu. Tapi kemudian gaji yang luar biasa juga Masya Allah ketika antum kerja. Pertanyaannya lagi, apakah antum mendapatkan yang namanya kebahagiaan ketika itu? Apakah antum yakin bahwa akan mendapatkan kebahagiaan? Ya belum tahu juga pas namanya juga. Terakhir sebenarnya apa? Antum yakin mati ya? Wah kalau itu yakin Ustaz. Kalau itu apa? Kalau itu yakin Insya Allah, nggak pakai usaha itu. Kalau itu yakin, nggak pakai namanya ada keraguan di dalamnya. Ketika antum mengejar sesuatu yang antum belum yakini tadi itu, kuliah, bekerja, menikah, mempunyai anak, mendapatkan penghasilan yang layak, antum belum yakin itu akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Tapi antum kejar luar biasa, dan yang namanya kematian, yang antum pasti yakin setiap manusia akan mati. Tapi antum tidak mempersiapkan diri, nggak mau mengejar yang yakin, tapi mengejar yang tidak yakin. Bagaimana? Subhanallah. Pertanyaan yang sangat luar biasa, Masya Allah. Kematian pasti semua akan apa? Akan melewatinya, dan yakin manusia akan melewati kematian tersebut. Tapi apakah kita telah mengusahakan dengan semaksimal mungkin kematian tersebut, agar nantinya kematian tersebut menjadikan diri kita husnul khatimah? Malikan itu Abdul Atahiyah pernah bersyair di depan Harun al-Rashid mengatakan, "La ta'man minal mauti fi tarfin wala nafsin." Jangan pernah engkau merasa aman dari kematian walaupun sekedipan mata atau sehembusan nafas. "Walau tamanna'ta bil hijabi wal hurasi." Walau engkau menghalangi kematian, datangnya kematian tersebut dengan pengawal yang kuat, yang besar, yang penjaga. "Wa'lam bi anna sihamal mauti qasidatun." Ketahuilah sesungguhnya yang namanya busur kematian, panah kematian pasti akan mendatangi seseorang. Qasidah, selalu memburu seseorang. "Di kulli mudarri'in minna wa mudtarisin." Bagi setiap yang namanya baju berperisai ataupun bertameng. "Tarjun najata wa lam tasluk masalika." Engkau mengharapkan yang namanya najat, keberhasilan, kesuksesan, tapi tidak berjalan di atas relnya, tidak berjalan di jalan yang benar. "Inna safinata la tajri 'ala al-yabas." Sesungguhnya yang namanya safinah, perahu, tidak akan pernah berjalan di atas daratan. Subhanallah. Maka Harun al-Rashid ketika mendengar syair dari Abu Hatiyah tersebut langsung pingsan. Harun al-Rashid insyaallah. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhihi al-ladha." Perbanyaklah dari kalian mengingat yang namanya pemutus kelezatan, menghancur kelezatan. Apa menghancur kelezatan? Al-maut, kematian. Jadi orang salah yang berpikir bahwa ketika memikir kematian, oh itu orang pesimis. Salah besar. Salah besar. Al-Imam Ad-Daqaq rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalatha." Barang siapa yang sering mengingat kematian, maka akan dianugerahi tiga perkara. Ta'jilut taubah, yang dia tidak akan pernah menunda-nunda taubatnya, selalu bertaubat karena dia nggak tahu kapan dia mati. Wa nasyatun fil ibadah, kemudian giat beribadah, masya Allah, ibadahnya giat luar biasa, mempersiapkan akan dirinya bagaimana ibadahnya dia persembahkan kualitasnya hanya kepada Allah. Yang terakhir, wa qana'atul qalb, dan akan menjadi, akan Allah azza wa jalla berikan hati yang qana'ah. Wa man nasiyal maut, barang siapa yang lupa akan kematian, 'uqiba bi thalatha, akan dihukum dengan tiga perkara pula. Taswifut taubah, dia akan menunda-nunda yang namanya taubat, nanti saja masih muda insyaallah. Masih muda, tenang aja, masih panjang yang namanya perjalanan. Wa kaslun fil ibadah, dia akan malas beribadah ujungnya nanti. Wa 'adamu qana'atil qalb, dan tidak ada rasa qana'ah dalam hatinya. Tidak ada rasa qana'ah sama sekali di dalam hati orang tersebut yang lupa akan kematian, walaupun satu harinya Allah Azza wa Jalla mengaruniakan padanya nikmat yang sangat luar biasa banyaknya. Selalu yang namanya kurang, selalu yang namanya kurang. Dan itu fitrah manusia. Ketika yang namanya dunia, ketika dia semakin dia namanya memeruk, tapi lupa akan Allah, maka akan semakin haus, seperti seseorang meminum yang namanya air laut. Semakin minum akan semakin haus. Lakin itu Rasulullah SAW bersabda, al-gayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang al-gayyis man dana nafsahu, orang yang bisa mengekang hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian beramal untuk yang namanya kehidupan setelah kematiannya. Wal 'ajiz, orang yang lemah, man ittaba'a hawahu nafsahu, barang siapa yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja belaka. Wa tamanna 'ala Allahi al-amani, kemudian berangan-angan akan Allah azza wa jalla mengampuni diri. Kematian adalah sesuatu gerbang yang pasti yang seseorang, setiap manusia akan lalui dengan sakaratul maut. Dan manusia tidak akan pernah tahu kapan dia mati, di mana dia mati, dan bagaimana keadaannya ketika dia mati. Dia akan pernah tahu tiga hal ini. Kapan dia mati? Tidak ada yang tahu siapa itu, kecuali para nabi. Ditawarkan, ditanyakan kepada para nabi ketika mereka yang namanya ingin malaikat maut ingin merebut nyawa nyawa mereka, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Muhammad SAW, juga nabi-nabi yang lain. Soalnya mereka tidak ada yang tahu di mana dia mati. Apakah di jalan? Apakah di masjid? Apa di tempat-tempat yang Allah, ya Allah, yang Allah, di tempat-tempat yang Allah murkai? Dan bagaimana keadaannya ketika dia mati? Apakah suhul khatimah atau husnul khatimah? Tidak ada yang pernah tahu. Tidak ada yang tahu. Ya, karena ketika seseorang ingin sering memikirkan yang namanya alam setelah dunia ini yang dilewati fase pertamanya dari kematian, maka insya Allah ta'ala paling tidak akan melembutkan hati seseorang. Kemudian ketika seseorang melewati fase kematian, maka dia akan memasuki yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Disebut barzakh karena memisahkan antara alam dunia dan alam akhir. Umi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun. Dan di depan mereka ada namanya barzakh, misah ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan di pada mahsyar nanti. Misahkan antara alam dunia dan alam akhir. Barzakh, alam kubur. Alam kubur adalah bisa menjadi sesuatu rawdatun min riyadil jannah. Bisa menjadikan itu alam kubur tersebut adalah salah satu taman dari taman surga, au hufratun min hufarin nar, atau salah satu lubang dari lubang api neraka. Rasulullah SAW katakan, alam kubur yang Uthman bin Affan menangis ketika melewati area kuburan atau disebutkan kuburan di depannya. Ketika maulanya bertanya kepada Uthman, ya Uthman, ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika disebutkan yang namanya alam kubur, maka tangismu sangat menjadi. Kenapa ya Uthman? Maka Uthman bin Affan mengatakan apa? Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya yang namanya alam kubur adalah alam pertama negeri akhirat. Fa in naja minhum fama ba'dahu aysar minhum. Barang siapa yang selamat darinya, maka ke depannya akan lebih mudah. فإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. Barang siapa yang enggak selamat saja dalam kubur, ke depannya akan jauh lebih sulit, akan jauh lebih berat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabr afdha'u minhu." Tidaklah aku melihat sesuatu pemandangan yang lebih mengerikan kecuali adanya di alam kubur. Subhanallah. Oleh karena itu Rasulullah bin Affan menangis ketika disebutkan yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Seringlah kita memikirkan yang namanya alam malam pertama, ya, bukan malam pertama pernikahan, tapi malam pertama kita di alam kubur. Bagaimana ketika seseorang dimasukkan ke dalam alam kubur, kemudian ditinggalkan oleh sanak famili-nya, ditinggalkan oleh yang namanya hartanya, hanya dia dan amal salehnya atau amal buruknya, hanya dirinya dan amalnya. Rasulullah SAW bersabda, "Yutba'u al-mayyit thalatha." Mayit itu diikuti oleh tiga hal: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Fayarju'u tsanani wa yabqa ma'ahu wahid. Balik yang dua, yaitu apa? Keluarganya dan juga yang namanya hartanya, kemudian akan tetap tinggal satu di dalamnya bersama Allah tersebut. Apa itu? Amal. Amal. Ketika amal tersebut amal yang saleh, maka dia akan menjadi, Allah Azza wa Jalla akan jadikan amal tersebut seorang yang rupawan wajahnya, kemudian mengeluarkan wangi yang bau, ya, wangi yang semerbak ketika di dalam kubur tersebut. Tapi ketika yang namanya amal tersebut amal yang sayyi'at, amal yang namanya amal maksiat, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan seorang yang sangat berbau busuk dan juga mukanya sangat luar biasa buruk rupanya. Dan itu akan menemaninya sampai ila yaumil ba'ts, sampai Allah Azza wa Jalla membangkitkan dirinya. Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Mu'ad ini luar biasa masyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihtazza 'arsyur rahman li maut Sa'ad bin Mu'ad." Arasy-Nya Allah itu bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian kata Rasulullah, kesyahidannya disaksikan oleh 70 ribu malaikat turun langsung dari langit. Tapi kata Rasulullah, "Pak, innal qabr laghdatan." Sesungguhnya alam kubur itu ada himpitan kubur. "Law naja minhu lanaja Sa'ad bin Mu'ad." Kalau seandainya ada orang yang pantas untuk selamat dari himpitan kubur tersebut, maka Sa'ad bin Mu'ad yang paling pantas. Bayangkan kematiannya apa tadi? Menggentarkan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kesyahidannya disaksikan 70 ribu malaikat turun langsung dari langit. Tapi kata Rasulullah, kan? Sa'ad bin Mu'ad tetap mendapatkan himpitan kubur. Kemudian Allah Azza wa Jalla luaskan. Allah Akbar. Bagaimana dengan kita itu? Bagaimana dengan kita yang tak ada satupun orang yang bisa menjamin bahwa diri kita akan selamat dari yang namanya alam kubur? Ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan yang namanya semua yang ada di kuburan, maka orang-orang kafir pada hari itu sangatlah terkaget-kaget. Sangatlah terkaget-kaget. Mereka mengatakan di dalam surat Yasin, "Qalu man ba'athana min marqalina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin wa sadaqa al-mursalin." Mereka mengatakan, "Man ba'athana min marqalina?" Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? "Man ba'athana min marqalina?" Bayangkan. "Hadha ma wa'ada ar-rahman," ini adalah janji yang Allah Azza wa Jalla janjikan kepada kami. "Wa sadaqa al-mursalun," dan telah benarlah para rasul pada saat itu. Orang-orang kafir akan mengatakan, "Yaqulul kafiruna hadha yaumun 'asir," dalam surah Al-Qamar. Orang-orang kafir akan berkata, "Hari ini hari yang teramat sulit, luar biasa." Ketika Allah membangkitkan manusia dalam alam kubur, semua manusia, tidak terkecuali. Bagaimana tidak sulit, ikhwan? Kata Rasulullah SAW, matahari pada hari itu qadra milan, hanya satu mil. Dan kata Rasulullah, "Pak, aku enggak tahu satu mil itu apa memang jarak mil satu mil atau milnya celak." Antum tahu celak kan? Kalau celak atau antum ambil celak kemudian pakai di mata, alat untuk ngambil kemudian pakai di mata, itu dalam bahasa Arab namanya mil. Dan kata Rasulullah, "Pak, aku enggak tahu satu milnya itu satu milnya jarak atau satu milnya celak." Kalau satu nilai jelas terangan, segini di atas mata kita, di atas kepala kita, ikhwan yang namanya matahari tersebut. Matahari yang berjuta-juta kilometer sekarang saja, siang hari kita berdiri yang ketika terik panas, tidak ada yang kuat manusia, masya Allah. Apalagi di Saudi Arabia, di Medina, masya Allah. Panasnya luar biasa. Bisa sampai 50-55 derajat. Tidak ada yang kuat. Bagaimana ketika matahari hanya satu mil di atas kepala kita? Yuhsyarun nasi yawmal qiyamati hufatan 'uratan ghullan buhman. Manusia akan dikumpulkan pada yawmal mahsyar tersebut dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak ada pakaian sama sekali, tidak dikhitan dan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Apakah tidak saling melihat mereka saling satu sama lainnya? Kenapa? Tidak pakai pakaian, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Maka Rasulullah apa? Al-amru ashaddu yawma idzin da. Pada hari itu manusia tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Mereka hanya memikirkan nafsi. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Fa idza ja'atis saakha. Dan apabila sangkakala ditiupkan, yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Pada hari ketika sangkakala berisik tersebut, hari ketika seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ayah dan ibunya. Yang dahulu di dunia mereka selalu dilindungi oleh ayah dan ibunya, selalu diberikan yang namanya kekuatan, dorongan, selalu namanya diberikan yang namanya kenikmatan. Lari. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari yang namanya istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma'idhin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia disibukkan dengan urusannya masing-masing, masya Allah. Manusia hanya disibukkan dengan urusannya masing-masing pada hari itu. Mereka hanya memikirkan nafsi. Mereka tak sempat memikirkan bagaimana saudara mereka. Mereka tak sempat memikirkan bagaimana ayah dan ibu mereka. Mereka tak sempat memikirkan bagaimana istri dan anak mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah berkisah ketika terjadinya tragedi terowongan Mina. Maka kata Syekh, pada saat itu manusia lari tanpa menggunakan pakaian sehelai pun, enggak ada yang sadar. Padahal hanya terowongan Mina. Matinya kipas ketika di terowongan Mina tersebut. Maka manusia berhamburan luar biasa sampai seseorang tidak sadar bahwa dirinya kayak ihramnya sudah enggak ada di dalam di badannya. Itu baru terowongan Mina. Bagaimana yang namanya yawmal qiyamah, ya Allah, goncangan yang sangat dahsyat. Allah azza wa jalla mengatakan dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, sesungguhnya yang namanya goncangan pada yawmal qiyamah adalah goncangan yang sangat luar biasa. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardhat. Pada hari ketika seorang ibu yang menyusui akan meninggalkan anaknya, akan meninggalkan bayinya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan wanita hamil akan keguguran pada hari itu. Wa tarun nas sukara, kalian akan melihat manusia yang main dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah, padahal sejatinya mereka tidak mabuk. Walakin 'adzabullahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat luar biasa pada hari itu. Azab Allah yang sangat luar biasa pada hari itu. Oleh karena orang-orang kafir mengatakan hadza yaumun azir, pada hari ini hari yang teramat sulit. Di dalam surah Al-Mudathir Allah azza wa jalla berfirman, fa idza nuqira fi an-naqur, dan apabila sangkakala ditiup, fadzalika yauma idzin yaumun azir 'ala al-kafirin ghairu yasir, pada hari itu hari yang teramat sulit. Terlebih lagi bagi orang-orang kafir, hari itu tidaklah mudah. Zurarah ibn Abi Aufa, seorang qadhi di kota Basra, pernah mengimami salat subuh di tengah manusia. Seorang qadhi pemimpin mengimami salat manusia di salat subuhnya, kemudian membaca surat Al-Mudathir tersebut sampai pada ayat ini, ayat ke-18, 8, 9, 10 dari sana. Fa idza nuqira fin, فذلك يومئذ يوم عسير. Pada hari itu hari yang sangat sulit. Alal kafirin ghairu yasir, terlebih lagi bagi orang-orang kafir. Maka Zurarah tidak bisa melanjutkan ayat selanjutnya. Dia ulang lagi. Faidha nuqira fin naqur, fadhalika yawmidhin yawmidhin. Tidak bisa lagi, dia ulang lagi terus. Sampai isyak tangisnya sangat menjadi-jadi, yang akhirnya menyebabkan dia pingsan. Ketika mengimami seorang, kemudian maju yang di belakangnya menggantikan untuk menjadi imam. Ketika selesai sholat, assalamualaikum, maka dia ingin membangunkan qadhinya, membangunkan imamnya. Apa yang terjadi, ikhwan? Ternyata Zurarah ibn Abi Auf telah meninggal. Allah Azza wa Jalla telah cabut nyawanya ketika dalam keadaan sholat. Memikirkan ayat dalam kitabullah, apabila yang namanya terjadi faiza nuqira fin naqur, apabila sangkakala ditiup, maka hari itu hari yang teramat berat. Bagaimana tidak berat, subhanallah. Matahari pada hari itu hanya 1 mil. Manusia benar-benar tenggelam dengan yang namanya keringatnya, tergantung amal salehnya di dunia. Ada yang tenggelam semata kakinya, ada yang sebetisnya, selututnya, sepaha, sepinggang, sedada, bahkan tenggelam semuanya. Tergantung bagaimana amal salehnya di dunia. Maka Allah Azza wa Jalla pada hari itu akan memberikan naungan kecuali, tidak ada naungan kecuali naungannya itu di golongan tersebut. Ketika pada hari tersebut yaumul mahsyar, maka manusia bertanya-tanya, berapa lama mereka hidup di dunia? Dalam surah Al-Mu'minun mereka berkata, qalu kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Mereka bertanya, kam labithtum fil ardi 'adada sinin? Berapa tahun sih kita hidup di dunia ini? Qalu labithna yawman aw ba'd yawm, subhanallah. Fas'al al-'adil. Qalu, mereka berkata apa? Qalu labithna yawman. Kami hidup di dunia hanya 1 hari. Seseorang yang hidupnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun mungkin, mereka akan berkata di yaumul mahsyar nanti mereka hanya hidup 1 hari, kata mereka. Au ba'da yaum, atau sebahagian dari hari, sedikit dari hari, guys. Karena terlalu panjang untuk menggambarkan 1 hari tersebut. Maka mereka menambahkan au ba'da yaum, atau sebahagian dari hari, sebahagian dari 1 hari tersebut, tidak semua. Fas'alil 'adil, maka tanya orang-orang yang pintar itu. Bagaimana tidak, ikhwan? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat kelima, fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun hitungan dirimu. Jadi kalau seseorang hidup 100 tahun di dunia, maka dia baru hidup 10% harinya akhirat. 100 tahun baru hidup 10% harinya akhirat. Bagaimana yang sedikit dari itu? Bagaimana yang hanya 60 tahun, bahkan ada yang muda 20 tahun meninggalnya, 30 tahun. Pantaslah mereka mengatakan labithna yawman aw ba'd yawm, kami hanya tinggal di dunia 1 hari atau sebahagian dari hari. Allah juga berfirman dalam surah An-Nazi'at, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duha. Ketika mereka melihat yang namanya pada mahsyar, Allah Azza wa Jalla membangkitkan seluruh manusia, maka mereka merasa bahwa mereka hidup di dunia hanya waktu pagi atau waktu sore, hanya waktu duha atau waktu petang. Subhanallah, singkatnya yang namanya kehidupan dunia. Oleh karena itu sangat jahil orang-orang yang benar-benar menjadikan seluruh niatnya, seluruh tujuannya untuk mendapatkan apa? Dapatkan dunia. Sangatlah jahil orang-orang yang memikirkan, hanya memikirkan tiap harinya bagaimana mencari dunia, bukan mencari akhirat. Dan pada hari kiamat, pada hari umur hisab tersebut, Allah Azza wa Jalla akan tanya langsung diri kita. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang sahih dari Imam At-Tirmidzi, la tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di umur kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Sampai ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fi ma afna, tentang umurnya dia habiskan untuk apa umurnya. Wa an ilmihi fi ma fa'al, tentang ilmunya, apakah dia amalkan ilmu yang dia ketahui atau tidak. Wa an malihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dan tentang hartanya, khusus tentang harta, ditanya 2 pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan, subhanallah. Apakah dia dapatkan dari sesuatu yang halal atau yang haram? Atau dia habiskan sesuatu yang halal atau yang haram? Dua pertanyaan tentang masalah harta. Wa'an jismihi fima ablah, dan tentang badan ini, fisik kita, jasmani kita. Akan ditanya Allah, mata ini apakah selalu memandang sesuatu yang halal atau yang haram? Lisan ini apakah selalu berzikir kepada Allah atau menjaga orang lain? Kaki ini apakah selalu melangkah ke masjid atau ke majelis ta'lim atau tempat-tempat yang Allah tidak ridhai? Tangan ini apa sering menghalimi seseorang atau sebaliknya? Allah Azza wa Jalla akan tanya. Dalam riwayat lain dikatakan an syababihi fi ma abla, tentang masa mudanya, khusus tentang masa muda ditanya satu pertanyaan, subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang masa mudanya dihabiskan dengan yang namanya selalu menuju ketaatan kepada Allah, selalu beriman dan beramal saleh untuk mendapatkan yang namanya surga Allah. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah, sedikit dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah seperti ini saja, insyaallah taala ketika kita resapi di dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar merenungi, mentadabburi maknanya, insyaallah taala paling tidak akan memberikan yang namanya secercah cahaya hidayah di dalam hati seseorang yang tadinya mungkin sudah sangat kelam dengan banyaknya yang namanya kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan. Dengan syarat apa? Dia mau untuk membuka mata hatinya, membuka dirinya dengan membuka namanya dirinya untuk mendapatkan nama cahaya hidayah Allah. Dia mau untuk mensucikan jiwanya, dia mau untuk membersihkan hatinya, dia mau ingin berniat untuk melembutkan hatinya. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah, ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan diri ini sebagai manusia, maka yang namanya manusia bukan seperti hewan, ikhwan. Yang Allah ciptakan tidak ada yang namanya ditugaskan suatu tugas mulia di dalam dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya sia-sia belaka, tidak ada maksud dan tujuan? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kepada kami kalian tidak dikembalikan, kata Allah. La. Allah Azza wa Jalla yang menciptakan diri ini dengan satu tujuan, satu tugas yang sangat mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali apa? Beribadah kepada aku. Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita memang abdullah, hambanya Allah, budaknya Allah. Dan begitu nikmatnya menjadi hamba Allah, ya. Begitu nikmatnya menghambakan diri kepada Sang Rabb, Sang Malik. Begitu nikmatnya ketika kita bersujud kemudian menangis mata ini. Begitu nikmatnya ketika kita berzikir. Begitu nikmatnya ketika kita beramal saleh kemudian timbul di dalam hati ini senang nikmat. Allah Azza wa Jalla akan berikan semua itu. Kita lanjutkan ikhwani wa akhwati fid din rahimani rahimakumullah, dan pada mahsyar tersebut Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan yang namanya catatan amal. Ketika seseorang dihadapan Allah langsung ditanyai satu persatu perbuatannya. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surah Al-Haqqah, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Pada hari itu maka kalian akan dihadapkan di hadapan Allah dan tidak ada satu pun yang terluput. Semuanya akan Allah singkap. Yaumul mahsyar. Dan kita hanya mengatakan benar ya Allah kami lakukan. Benar ya Allah kami lakukan. Benar ya Allah kami lakukan. Bahkan Allah Azza wa Jalla mendatangkan catatan amal di dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab. Dan ketika catatan amal diletakkan di buku. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi. Maka orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa yang banyak maksiatnya akan merasa takut dengan catatan amal tersebut. Wa yaquluna, mereka berkata, ya wailatana ma li hadha al-kitab. Sungguh celaka diri kami. Catatan amal apa ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidaklah perbuatan yang kecil atau yang besar kecuali ada di dalamnya. Wa wajadu ma'amilu hadira. Dan mereka melihat semua yang mereka lakukan, semuanya ada di dalamnya. Hadir pada saatnya. Semuanya ada terlengkap di dalamnya. Wa la yughadiru rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak akan pernah menzalimi ini sedikit pun. Catatan amal dari perbuatan amal saleh yang paling pertama kita lakukan sampai yang terakhir tercatat lengkap, ya. Dari pertama yang kita lakukan amal saleh sampai yang terakhir lengkap Allah Azza wa Jalla catat. Dan juga dari pertama kemaksiatan yang kita lakukan sampai yang terakhir lengkap Allah catat. Maka mereka sangat terkaget-kaget, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak maksiatnya akan terkaget-kaget dengan catatan amal tersebut. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ihsaha. Tidak perbuatan yang kecil ataupun yang besar kecuali tercatat dalam catatan amal tersebut. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan mengalungkan catatan amal tersebut di leher kita. Di dalam surah Al-Isra, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi." Dan setiap manusia kami akan kalungkan catatan amal di leher mereka. Wa nukhrijalahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Dan kami akan mengeluarkan yang namanya sebuah kitab pada hari kiamat dalam keadaan terbuka. Kemudian mengatakan, "Iqra kitab." Bacalah catatan amalmu, kata Allah. "Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba." Pada hari ini hanya engkau yang akan menghisab dirimu sendiri. Apakah engkau termasuk golongan orang-orang yang beruntung atau tidak? Subhanallah. Allah mengatakan apa? "Iqra kitab." Baca catatanmu. Engkau yang akan menghakimi dirimu sendiri pada hari ini, kata Allah. Apakah engkau termasuk golongan orang-orang yang beruntung kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam surga, atau engkau termasuk golongan orang-orang yang merugi kemudian Allah Azza wa Jalla campakkan ke api neraka? Engkau yang akan menjadi hakim. Subhanallah. Keadaan yang sangat luar biasa, keadaan yang sangat genting ketika kita mau berpikir bareng sejenak saja. Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in yang sangat terkenal, masya Allah. Para ulama lain dan juga orang-orang lain sampai terheran-heran. Kenapa ulama ini bisa masya Allah masyhur, namanya luar biasa? Maka salah seorang dari mereka ingin mengikuti Abdullah bin Mubarak, mau mengetahui apa sih sebenarnya keistimewaan dari orang tersebut. Ketika dia mengikutinya, maka sampailah dalam satu ketika perjalanan, sampai dalam satu restoran. Maka tiba-tiba qadarullah Allah takdirkan pelita lampu dari restoran tersebut padam. Maka orang-orang sibuk mencari pelita untuk apa? Menerangi restoran tersebut agar tidak yang namanya gelap gulita. Ketika orang-orang lain sedang sibuk mencari yang namanya pelita agar yang namanya bisa menerangi restoran tersebut, satu orang yang tidak bergerak dari tempat duduknya. Siapa dia? Abdullah bin Mubarak. Ketika pelitanya hadir di depannya, kemudian sudah terang kembali, maka orang ini melihat jenggot Abdullah bin Mubarak basah. Basah dengan apa? Basah dengan air mata. Maka kata diriku, kata orang ini, maka subhanallah, benarlah Allah. Pantaslah orang ini masyhur, namanya harum luar biasa, karena dirinya mempunyai khasyiatullah yang sangat luar biasa kepada Allah. Dirinya mempunyai rasa takut kepada Allah yang sangat luar biasa, sehingga Allah Azza wa Jalla harumkan namanya, sehingga Allah Azza wa Jalla naikkan namanya, sehingga Allah Azza wa Jalla berikan izzah bagi dirinya. Aku mengira bahwa dirinya memikirkan ketika dirinya dihadapkan di padang mahsyar, kemudian akan Allah Azza wa Jalla tanyai satu persatu pada ketika gelap gulita tersebut. Subhanallah. Lihat, ikhwan, bagaimana dengan diri kita, ikhwan? Apakah kita sering memikirkan yang namanya apakah nasib kita akan selamat nanti di yaumul akhir atau tidak? Apakah nasib kita akan selamat ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan orang-orang yang masuk neraka dan juga orang-orang yang masuk surga, dan kita yakin bahwa diri kita akan masuk surga? Allah, Umar bin Khattab mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yaumul ardh al-akbar." Hisablah diri kalian sebelum Allah Azza wa Jalla menghisab diri kalian nanti di padang mahsyar, yaumul hisab. Karena barang siapa yang menghisab dirinya di dunia, mengintrospeksi dirinya di dunia dari amalannya, keimanannya, maka Allah Azza wa Jalla mudahkan nanti hisabnya di yaumul mahsyar, insyaallah. Tapi barang siapa yang ghurur, barang siapa yang ihtirar, barang siapa yang terlena dengan kehidupan dunianya, lupa akan menghisab dirinya, tidak ada rasa khasyiatullah, enggak ada rasa takut di dalam hatinya, maka orang-orang ini na'udzubillah, bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan campakkan ke dalam nerakanya. Allah sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena itu, ikhwani wa akhati fi din, rahimah ya rahmatullah, lihat bagaimana tadi Abdullah bin Mubarak memikirkan dirinya apakah akan selamat dengan pertanyaan-pertanyaan Allah. Bahkan Allah Azza wa Jalla bukan hanya mendatangkan catatan amal, memberikan yang namanya kulit manusia bisa berbicara, memberikan anugerah agar kulit manusia bisa berbicara. Dalam surah Fussilat, surah Al-Fussilat, Allah mengatakan wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ila an-nari fahum yuz'un. Dan ketika musuh-musuh Allah itu dikumpulkan di dalam di depan neraka jahanam, kemudian mereka dipisah-pisah. Fahum yuz'un hatta idza ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga mereka, pendengaran mereka ketika mereka berada di menyaksikan neraka tersebut, penglihatan mereka, pendengaran mereka, bahkan kulit mereka akan menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Kulit, ya kan? Kulit kita akan menjadi saksi tentang apa yang kita lakukan di dunia. Qalu li juludi qala, mereka berkata apa? Bima kanu ya'malun qala antaqala Allah. Lima qala apa namanya ini? Allah Azza wa Jalla berfirman, qala, mereka bertanya kepada kulit mereka, qala li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka bertanya kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi kepada kami? Orang akan bertanya kepada kulit diri sendiri, kenapa kalian bersaksi kepada kami? Qalu antaqala Allah alladhi antaqa kulla syai. Allah Azza wa Jalla yang memberikan kami dapat berbicara, yang dapat memberikan semua dapat berbicara. Allah Azza wa Jalla yang memberikan kami anugerah untuk kami berbicara pada hari ini. Kulit kita akan menjadi saksi apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ihtirari jahlan. Cukuplah seseorang dikatakan berilmu ketika mempunyai khasyatullah, rasa takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang dikatakan orang yang selalu menunda-nunda atau selalu orang yang tertipu, yaitu orang yang jahil, orang yang bodoh. Mengangkat dirinya tidak akan dihadapkan di hadapan Allah, dan Allah tidak akan bertanya kepadanya tentang amalannya. Ini orang bodoh pada hakikatnya. Ini orang yang tidak tahu hakikat kehidupan. Ini orang yang tidak tahu apa tugas Allah Azza wa Jalla menciptakan dirinya. Ini adalah orang yang khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ikhwani, mana yang kita pilih? Apakah orang-orang yang beruntung yang akan Allah Azza wa Jalla anugerahi dengan surganya, atau orang-orang yang merugi yang Allah Azza wa Jalla akan campakkan mereka dalam neraka Allah? Maka jelas orang yang berakal, orang yang akan mempunyai akal sehat akan memilih orang-orang yang beruntung. Kan milih orang-orang yang golongan orang-orang yang beruntung, kemudian Allah Azza wa Jalla masukkan di dalam surga ya Allah. Ikhwani wa khatibiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, lihatlah diri kita, ikhwan. Lihatlah diri kita. Di antara yaumul qiyamah, nama-nama yaumul qiyamah adalah yaumul hasrah. Allah katakan dalam surat Maryam surat ke-19 ayat ke-49. Ayat ke-39. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Wa anzirhum, ya Muhammad, berikan peringatan kepada mereka, berikan peringatan kepada manusia tentang apa? Yawmal hasra, tentang hari penyesalan. Abdullah bin Abbas mengatakan, Allah Azza wa Jalla menamakan di antara nama-nama yawmul qiyamah adalah yawmul hasra, hari penyesalan, karena dua sebab. Yang pertama, karena Allah Azza wa Jalla ingin mengagungkan hari tersebut, yaumul qiyamah, yaumul hisab. Dan yang kedua, agar menjadi peringatan bagi setiap manusia bahwa akan ada satu hari bisa jadi kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal nanti di hari tersebut, yaumul hisab. Kapan itu? Idh qudiyal amr, ketika segala sesuatu, segala urusan telah diputuskan, mana yang ahli surga, mana yang ahli neraka. Wahum fi ghaflah, dan mereka dalam keadaan lalai. Wahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Mereka tidak beriman dengan tentang yang namanya yaumul akhir. Mereka tidak beriman dengan yang namanya surga dan neraka. Wahum la yu'minun, astagfirullah. Wahum la yu'minun, kata Allah. Mereka lupa kepada Allah. Mereka tidak beriman, tidak mempercayai. Atau mereka mempercayai hanya di lisan saja, hanya di bibir saja, tidak dalam amalan mereka. Menunjukkan sangat jauh bagaimana amalan mereka dengan yang namanya apa yang mereka yakini. Yaumul hasrah, ikhwan. Rasulullah SAW bersabda dan hadis yang sahih dari Bukhari Muslim, yujaru bil maut yaumil qiyamah ka'annahu kabsyul amlah. Akan didatangkan yang namanya kematian dan akan dimisalkan seperti seekor kambing kibas yang berwarna kelabu. Fayuqafu bainal jannati wan nar, kemudian diletakkan di antara surga dan neraka kambing kibas tersebut, kematian. Fayuqal li ahli jannah, kemudian ditanyakan kepada ahli surga, hal ta'rifuna hadza? Apakah engkau mengenal apa ini? Fayashrabun wa yanzurun wa yaqulun, mereka mendongak kemudian melihat dan mengatakan, na'am hadzal maut, ini kematian. Mereka kenal ini kematian. Fayuqal li ahli nar, kemudian bertanya kepada malaikat, bertanya kepada ahli nar, penduduk neraka, hal ta'rifuna hadza? Apakah engkau mengenal ini? Fayashrabun wa yanzurun wa yaqulun, mereka mendongak melihat dalam seksama kemudian mengatakan, na'am hadzal maut, ini kematian. Kami tahu. Fayu'maru an yuzbah bainal jannati wan nar, kemudian diperintahkan kambing tersebut disembelih di antara surga dan neraka, menunjukkan apa? Bahwa tidak ada kematian sama sekali di yang namanya surga dan neraka. Tidak ada kematian. Fayu'maru an yuzbah bainal jannati wan nar, akan disembelih yang namanya kambing tersebut, kematian tersebut, antara surga dan neraka. Kemudian malaikat berkata, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wa ya ahlal nar khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekal kalian di dalamnya dan tidak ada kematian. Dan juga penduduk neraka, kalian kekal di dalamnya dan tidak ada kematian. Tidak ada kematian. Dalam riwayat Muslim dikatakan, fayazdadu ahlil jannati farahan ila farahin. Maka ahlil jannah akan senang luar biasa, luar biasa. Fayazdadu ahlil nar husnan ila husdin. Dan ahlil nar akan sedihnya sangat luar biasa pada hari itu. Sedih luar biasa. Bayangkan tidak ada kematian. Ayat yang sering kita baca, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak, mereka di dalam neraka tersebut tidak mati dan juga tidak hidup. Maksudnya apa? La yamutu wa yastarih min al-'adzab. Mereka tidak mati. Karena dengan kematian ada sedikit jeda. Subhanallah. Dengan kematian ada sedikit jeda azab Allah Azza wa Jalla tidak terkena kepada diri mereka. Wala yahyaduna azab, dan mereka tidak hidup kecuali di atas azab. Subhanallah. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka apa? Khusus untuk di azab. Ada lain. Khusus untuk apa? Khusus untuk di azab. Bayangkan ikhwani wa khadif din wa imani wa rahimahumullah. Seseorang, dan tidak ada ketika kita terbesit di pikiran kita yang namanya neraka, atau terdengar kata-kata neraka, jangan pernah terbesit di hati kita, di pikiran kita, kecuali yang namanya neraka tersebut azab, kepedihan, siksa. Azab, kepedihan, siksa. Gak ada kenikmatan sedikit pun, gak ada senikmatan di neraka. Ketika seseorang memikirkan seperti itu, maka insya Allah akan timbul di dalam hatinya rasa takut terhadap neraka, dan akan berharap benar-benar tentang namanya surga. Tidak ada sedikit pun yang namanya kenikmatan, subhanallah. Mereka akan diberikan minum dengan minuman yang sangat panas, subhanallah. Mereka akan diberikan makanan dengan makanan yang bisa menghancurkan perut mereka. Rasulullah SAW diantara yang saya katakan satu, saya kabarkan akan satu, berkata dalam hadis yang saya ingatkan Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar bin Abbas, lau qatratan minaz zaqqum utirat fi dari dunia. Kalau seandainya satu tetes saja dari buah zakum itu diteteskan ke dalam dunia, buah zakum yaitu buah yang akan dimakan oleh ahli nar, penduduk neraka. Seperti Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan, lau qatratan minaz zaqqum utirat fi dari dunia. Satu tetes saja buah zakum yang diteteskan ke dalam dunia ini, la afsadat ala ahli dunia ma'ayishahum, akan menghancurkan, merusak yang namanya kehidupan dunia ini. Satu tetes ya. Faqifa biman yakunu ta'am, maka bagaimana ketika buah zakum tersebut masuk dalam mulut seseorang ya. Maka bagaimana ketika buah zakum itu dimakan oleh ahlun nar, dan ahlun nar akan memakan buah zakum itu. Kenapa? Sangat kelaparan, sangat kehausan ketika di dalam neraka, selalu disiksa, dan yang namanya di neraka tidak ada kematian. Ada kematian di dalamnya, subhanallah. Inna syajarat az-zakum ta'amul adhim, sesungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti mendidih, seperti cairan tembaga yang mendidih. Kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas, luar biasa. Subhanallah. Itu satu dari adab api neraka, satu saja yang anak-anak katakan. Bagaimana dengan yang lainnya? Gak ada yang sanggup orang sedikit pun. Kalau kita di dunia saja tidak kuat menahan api di dunia, bagaimana dengan api di neraka nanti yang 70 kali lipat lebih panas daripada api di dunia? Gak akan ada yang sanggup. Dan satu harinya tadi anak katakan apa? Seperti Allah katakan dalam surah Sajdah, satu harinya sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Jadi kalau orang disiksa oleh Allah setengah harinya akhirat, sama dengan 500 tahun hitungan. Ketika kita menaruh sebuah lilin, kemudian kita taruh di atas tangan kita 1 menit saja, bagaimana tangan kita ya? Gak ada yang kuat. Bagaimana dengan api neraka yang panasnya 70 kali lipat daripada panasnya api apa? Api dunia. Gak ada yang kuat ya. Dan anak tutup dengan ayat ini, kan 12 ya. Anak tutup dengan ayat ini insyaAllah ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ke-51. Silakan yang berukuran dibaca, kemudian yang berukuran silakan nanti dilihat di rumah. Ayat yang insyaAllah ta'ala, ketika kita ingin tadabburi, ketika kita ingin merenungi barang sejenak saja ayat ini insyaAllah. Karena ayat yang sangat mengerikan ya, ketika kita membacanya. Bagaimana mengeluhnya, memelasnya namanya ahli neraka, penghuni neraka kepada ahli dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Dan ketika penghuni neraka memanggil-manggil, berseru kepada penghuni surga. Mau apa ya surga? Penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Mau apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, أَنْهَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ. Wahai penghuni surga, berikan kepada kami sedikit air. Allah, tuangkan kepada kami sedikit air. Penghuni neraka memelas kepada penghuni surga untuk minta air. Ihanah al-kufar, benar-benar menghina bagi orang-orang yang kafir kepada Allah. Orang-orang yang di dunianya memelas untuk meminta harta dan jabatan, orang-orang di dunianya memelas untuk meminta hak wanita yang rupawan, tidak memikirkan bagaimana beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Maka nanti di neraka dia akan memelas untuk meminta air kepada penghuni surga. Bayangkan ikhwan, memelas meminta air. Anak yakin insya Allah di dunia ini gak ada orang yang bakhil pelit sama segelas air putih. Gak ada orang yang bakhil insya Allah. Tapi tidak ada kata gratis nanti di akhirat. An-nafidhu alayna minal ma' aw mimma razaqakum Allah, atau apa saja yang Allah rizkikan kepadamu wahai penghuni surga berupa makanan. Kami di sini kehausan, kami di sini kelaparan karena penghuni neraka. Engkau telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadamu berupa nikmat, dan kami pun telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami berupa azab. Kami enggak minta banyak. Kami hanya minta setetes, kami hanya minta sedikit air. Atau apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian berupa makanan. Apa jawaban penghuni surga ya? Dengarkan jawaban penghuni surga yang benar-benar bisa menyayatkan hati penghuni neraka. Qalu inna Allah haramahuma 'alal kafirin. Penghuni surga menjawab, inna Allah haramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya keduanya ini, air dan makanan ini, haram. Allah mikir, setetes air Allah haramkan bagi penghuni neraka. Setetes air Allah haramkan bagi penghuni siapa? Penghuni neraka. Orang-orang yang lupa dan lalai akan kehidupan dunianya. Nikmat dengan kehidupan dunianya, lupa dan lalai kehidupan akhiratnya. Setetes air Allah tak akan haramkan. Siapa mereka? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Itu orang-orang yang menjadikan agamanya hanya senang gurau dan permainan belaka. Wadharatuhum alhayatud dunya. Dan mereka tertipu akan kehidupan dunia yang fana ini. Kehidupan dunia yang hijau ini, yang nikmat ini luar biasa, mereka tertipu. Yang menyebabkan apa? Falyawma nansahum Padahal pada hari itu tidak ada yang namanya naungan kecuali naungan Allah. Pada hari itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Tidak ada hari itu orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridha Allah. Tapi Allah lupakan kita, ya Allah. Allah lupakan kita karena kita dahulunya lupa akan Allah dan Rasulnya. Kita lupakan syariatnya, bahkan mungkin berlaku sombong akan syariat Allah dan Rasulnya. Wabakanu bi ayatina yaj'alun. Dan kepada ayat-ayat kami kalian berpaling, kata Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada dua golongan, ya Allah. Golongan orang-orang yang memelas untuk meminta air dan makanan, yaitu ahlun nar. Dan golongan orang-orang yang mengatakan bahwa air dan makanan ini haram bagi penduduk neraka, yaitu ahli surga. Ini ada dua, ya Allah. Mana kita pilih? Yang ada yang ketiga. Hanya ada dua, ya Allah. Jadi kan itu ikhwani wa akhati fid din, rahimani rahimakumullah, sedikit dari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW pada pagi hari ini yang mudah-mudahan insyaAllah bisa melembutkan hati kita, bisa menjadikan jiwa kita selalu mencintai negeri akhirat, bisa menjadikan jiwa kita ini selalu mencintai yang namanya negeri akhirat dan mengecilkan yang namanya dunia, bisa menjadikan selalu diri ini bahwa tahu diri ini untuk apa Allah SWT ciptakan, bisa melembutkan hati ini, bisa mensucikan jiwa ini, paling tidak sedikit insyaAllah ta'ala bisa masuk cahaya hidayah Allah dalam hati ini. Kalau diri ini ingin membuka mata hati kita, kalau diri ini ingin benar-benar mentazkiyah hati kita, maka insyaAllah ta'ala kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga saya sudah jawab, sudah tutup. Silakan yang ingin bertanya. Namun kita termasuk golongan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan keberuntungan dan kita Allah Azza wa Jalla akan menganugerahi kita dan namanya surga Firdaus di tempat hisab. Amin.